Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sadisatu wal isrun. Utai maqalah kang kaping wal maqalatus sadisatu wal isrun. Utawi maqalah kang kaping 6 wal isrun lan 20. Iku ngene. Auha bareng wahyu sapa Allah Taala, sapa Allah Taala ila badil anbiya maring sebagian pira-pira nabi. Auha bareng wahyu sapa Auha bareng wahyu sapa Allah Taala ila badil anbiya maring sebagian pira-pira nabi alisa. Dawe Allah teng para nabi nyaten. Man laqiyani bil mauti wa yuhibbuni atfal dhu jannah. Manute sabane wong lagi ya ketemu sapa man ing ingsun. Oleh ketemu misale bil mauti kelawan mati. Wa wa halin teman yuhibbu iku seneng sapa man ing ingsun. Ayo staku dikse bronto sapa man ilaya mare ingsun. Wa yarghabu lan dikse seneng sapa wong fima ing dalam perkara inti kang ing sandi ingsun. Minasawa disangking ganjaran. Adkhal tu mongko ono ing sendu ing manjanati ing swarga. Adkhal tu mongko ono ing sendu ing manjanati ing swarga. Walhadu waman lakiani, waman tisapane wong lagi ya ketemu sapa man ing sendu dimoti klan mati. Wa huwa ya khaufuni, walhalu khaliyata keadaane iku ya khaufuni. Wa ti wong ya khaufu di sapa man ing sendu. Manane ya khaufu di sapa man ada pi ing sekso. Ajenab tubuh nari, mongko ngedono isu. Ajenab tu mongko ngedono isu. Terus ni kalau nombor segini tengini Quran tu, Robi naguna, Robi cedup ni, bapaniya, anakel, asnam nanti Robi tu saya tu ucup ni, kalau aku lihat ngedono panjenengan ni isu. Songko nyembah nombor berbelo. Ajenab tubuh mongko ngedono isu, bu ingman nari ing rokok. Wong singuti aku yo tak dono kontrak. Waman desa panik wong lagi ya ketemu sokoman yang sun bil mati klan mati. Wawa hal itu man iku ya stahi iku isen sokoman ini sangi yang sun. Di antang kobi do gambar harus ento kakeker. Kakeker ni u gak ngambil sikap. Apa nafsu gua wak duit man. Kakeker misain sangi perkoro kuai untuk kofan perono beti ni iko bilahi sangi seksana Allah Taala lan mariman fi dalam sek. Tapi mangan berlebihan uti hisap atau kofo uti hisap. Uang sing duwe isin be aku. Dewi pangeran ansai bumongko maringi lali ingsun. Ansai bumongko maringi lali ingsun. Al-hafadun ta'ing pro-pro malaikat si tukang nulis ngamal. Ail malaikat datik si malaikat al-ladi narupan malaikat. Katabu kang kode nulis sopa malaikat. Malaikat yang amaliman. Uang sing duwe isin be aku. Iku malaikat sing tukang nulis ngamal tak paringi lali. Ansai ku mongko mari nyilali ingsun al-hafadu tak malaikat sing tukang jaga tak lalekno ambune bahu ing eling dosa-dosa nemu. Padha karo lan kirang mina wahi taala sang ya Allah taala alihi atas. Iki kita kudu kula jenengan nggih terus wong sing duwi sing pangeran iku malaikat sing tukang nulis eleke wong ibu diparingi apa? Iki penting kula iya malaikat itu ya makhluk di soal kemarin lagi malaikat itu gue kadang-kadang dia lali gue dikesan Allah lali dan orang gue alasan nyekso tiang sing dikekasih Allah itu tiang-tiang sing diisin dari Allah. Nah isin itu ukurannya gak tenang orang tak sabuk gue sampe susah terus isin dari pangeran sama kali gak itu senang terus, koyok-koyok agak tidur. Isen itu ukurannya macam-macam. Dan kalau ngaji temu di budi sering cerita. Di rumah nonton nabi. Kalau ngaji temu di budi sering cerita, termasuk tentang tulisannya Habib Zain bin Sembit yang ditulis murid-murid. Habib Zain itu ahli mulmat. Madinah. Tapi ini tiang Madinah di alim-alim ya, sing minna gitu. Termasuk golongan kita. Terus sing minna dari ulama top kan karuan ke Sayyid Muhammad Sanjib Terani. Terus sing Yaman wonten Habib Salim Asy-Syafi'i, wonten Habib Umar Hafid. Biasanya santri-santri Indonesia kang ngaji dengan Sayyid Sinten. Hafid datang Madinah karo Habib Zain bin. Kemudian beliau cerita Abdul Abdul Haddad itu sering takon, ada orang tamu ditakon. Coba ngaji nang ngaji nih Ustaz Niki. Ustaz tahu nangis pas mulang. Bukan selera di ngaji wong ini. Wong sombong, wong orang iso nangis berarti koyo koyo orang tuh itu. Tapi dalam madhab Sayyid Abdul Hasan Asadili wali, orang susah juga. Koyo koyo orang hormatinya, orang hormati mereka nangis ini, wong kok susah. Itu bilangnya. Itu dua madhab besar dalam masalah kutori kelahir dalam gunambah darah ini. Itu kabel jenisnya istighfiah. Istighfiah itu isi. Itu ukurannya tidak jelas. Tidak jelas mana setiap orang variasi ini duduk. Kalau ngomong jadi wali itu kemana? Itu kemana? Kalau ada pakanan di mana? Kita koi. Pak ini itu an atalab dasar bismillah. Ini ceritanya kita kalau ngomong. Aku ibu kepengen setiap saat itu atalah bebas ngangguni nikmat itu. Kemangan itu nikmat, jagungan itu nikmat. Aku kepengen uripku selalu ngangguni utawa lakoni nganggo nikmate Allah Subhanahu wa taala. Lane ben eling. Sampai dene dadi wali mergo nak mangan itu koyo dene nak salat. Dene itu sering dadi wali muka safa malah nafas mangan. Ini alasannya apa? Ini uridu an atalab dasar nikmati. Aku kepengen setiap saat menggali nikmati. Ini madhab istisya, ini madhab haya minallah. Ini ukurannya kecil. Macam-macam. Ini madhab ya Abu Bakar. Ini aku dianggap lebih afdal timbang madhab ya Umar. Senajan Umar itu semua menegakkan. Kok Abu Bakar itu kenapa? Ibn Allah jenang jalan mana? Aku isin nak sering mangan, kok sering minum isin. Nah, hubungannya no. Nah, ya bisa sama pangeran, kok udah mau misalan isin. Uang gue caranya ngumpul isin gue ya, toh. Gitu. Jadi, cara wali dekat Allah itu, caranya gitu. Oh, mak gue yang ilmu ini masyur. Nabi Ayub itu, nanti melarat, terus suge. Terus berfungsi melarat, terus suge, udah karena sudah udah gedu, dia di kamar, ada walang emas itu nempel, dikejar. Dikejar bareng ke Yoko, walang emas itu jeblok uang. Ya disayu, coba itu sapiroi dibagi. Dibajak ke pengeran, ya banyak itu kamu laku kekasihku, kedunyaan kamu. Apa itu sudah ngono, kok saya bingung, apa itu sehari. Sinten sing Gusti, sing Tiang, sing Juk, buatan rahmat. Masih sing nate warak, sangi rahmatin jenengan Gusti. Nabi Omar yo nang ngene sing saged waras nang rahmat jenengan niku. Kok ada rahmat apa iki timbat mergo srewo. Isin mbok pangeran kok sawangane ora buta rahmate. Rahmat ya pemiku. Tapi ora krana ana tapi ayo bener watake wis. Kok fa inni mula binandi an barokatika. Masuk kula sugih ora kok iso lepas karo rahmate. Lagi ono ya tak jumpo. Yo sawangane iku ana hormati jenengan kok ora tak jumbo kok sawangane kok ngembarno hormati. Iku macam-macam. Isin iku kok ora sih isin iku ora ndek kok. Wal maqalah tsabi atwal isrun de maqalah kang kaping 7 wa isrun ala kula ana file filat utro di wae. Gawe ngeten. Abdi maftarata wa alaika takun ahdan. Abdi nekakno sira. Kowe nekakno utawa nekani mak ing perkara saka kata ada yo abdi mulane darani adaan abdi nekani yo sira mak ing apa wae iftarata kang wajibno sapa Allah apa ali kae ngatasi sira oleh nekani kita mampir langsung aku mongko ana sira abdi jenas iku wong paling ahli ibadah tafsir tegese dadi sira saka kata soro ya sira tafsir tegese dadi sira dadi iku aksara nasi wa kake manusa paling ibadah sekali ngelakoni fardune Allah cari metode atau cara yang paling sempurna mesti itu takun ahbadan nas wastani pelan ngeduwi siro maharimah wahi yang kira-kira barang sidi haram na Allah aku kulo karo sira kok asal tenan iki juga tuh kurang ora kok dalil basa lawa tuh mboten anggar gak maksiat niku kenapa juga mergo kurang juga tuh ngeduwi barang-barang sing diharamno Allah Subhanahu wa taala eta sing ditegese dadi sira iku aksara nasi wa kake menungso apane bukti lopo gedine di dunia maring dunia wahiratan lah akeh mimune akeh saking dunia yang ngeduwi haram berarti jadi wong paling lopo. Wardalan ridho siro bimaklan perkara kosama kang bergi sopa apa bawa lah kamar isi minat isi sang ibu lalu kudu ridho kuwa isi dibagian apa ngira akun mongkono siro akun mongkono siro ku akhenan nasi jadi suga-suga menusuk eta si detik-detik jadi siro ku akhtaran nasi agak-agak menusuk apa nih malam dunia wal makala kisamina wal isyurun ansoleh al murabidi radiyallahu anhu semoga al-marqoti nuwain itu jeneng-jeneng nisbat apa itu nisbat itu dikali basibir wabai bangun itu pada kitab namanya al-qolaid al-lu'iyah termasuk poeta menganalisis nama-nama ajam dari beliau nama ajam tak kue rano itu rapat di popo itu rakan di naponi karena darahnya ajam itu pas nabi masih ini apa itu ini nama ajam itu ajam itu pas nabi masih jeneng ajam iku piye-piye ra ono nahune ra ono Eropa wis terserah kowe. Fasnahi. Masih. Lah saiki mampir mimpi iku kowe ora ono ra KTP ne pas ibuke lahir ngono kuwi jenenge Tirmidhi. Ono sing Tirmidhi. Nang Jakarta iku wong jenenge Tirmidhi. Agam dene. Tirmidhi. Ono sing moto Tirmidhi. Ayo ngitori nang Tirmidhi sik sugeng ja jenenge kok boleh. Wis piro? Ya jenenge nang motomu ya Tirmidhi ta Tirmidhi. Tirmidhi. Hah? Sipromulasi. Jadi kalau ni aku ngaji yang kejeneng orang aku itu dia itu beda jeneng. Enggak mahu tahu sipromulas. Jadi sipromilisi ada semua jenis sipromulas. Mereka jeneng aja murah kena yang boleh. Bisa wali-wali ni wong Jawa itu enggak mahu termas. Nak wong Arab mahu tahu hasyatut turmusi. Padahal di sana jenengnya termas tapi nak kamu tahu hasyatut turmusi di domban saya. Kalau semua tu Asia tu tarmasi, mereka yang mau aja tu. Kalau nanti kecil bangun, uang penting sih. Nah, turunan yang soleh, saya rasa soleh. Masuk babai kebelak lah. Imam Bukhari itu jenenge itu Muhammad, tidak jenenge Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mubirah bin Berdasbah. Cerdas baik toro kene gak paling ibu sarmin ibu sopo gitu. Jadi ibu sarmin ibu sopo ada mana ni. Akhirnya kira mau jual sih berdas, baru mau coba berdis bah. Akhirnya mau coba berdis bah ini kan. Tapi orang sih mau coba. Kalau aja mion pas nanti. Jadi aja mion pas nanti. Masih. Jadi kena aja mion. Syukur-syukur ganti guru, nanti guru ya orang tak akan tapak-tapak. Nanti masalah guru muda ni kadang orang mutu, untuk tenan juga. Bila ya orang, nanti midi tu terkenal kape, terkenal di tur mudi, tur midi, tar midi terkenal. Orang Sumatera ni nak muni orang tur mudi. Tar mudi. Jadi soalnya cenderung ada guys, ini kan aja mion pas nanti. Mereka awalnya gue sengal-ngal ngomong di bisa era ini malik uang alim, uang Andalusia uang alim gak mesti Andalusia Andalusia gue Spanyol uang Spanyol lu nak darah ini yuk Sevilla karena ada klub yang Spanyol jadi gue bareng uang Arab raya sama di Sevilla ini Asyibri ya kaca yang gue kamu ini Cordoba Cordoba wong Arab ra iso muni Kurtubi. Kurtubi saka kata Kurtuba terus muni apa? Kurtubi. Wong Arab ra iso ngeja ora negarane. Ya akhire ya sakaru-karuan. di Sevilla jadi Sibri, Andalusia jadi Al Andalusi. Mereka kalau dia orang alim, kita kan orang Jawa, ya ini orang Jawa, orang Arab ni Al Jawi, nabi Al itu, dia orang alim, nabi Al, si ngomong nabi Al itu. Ini muni Jawa, ini malah mau nih disuka, dikasroh ya, ya Jawa, ya Jawi. Tak boleh tuh jeneng siapa, ngalah-ngalah. Saya kok ajam, macam tu. Nanti di Eropa, betul kan? Anahu sak temene Saleh Al-Marqoti, Umar itu diwatan sapa saleh juga di dia iklan sebagai biro-biro. Pak Ola mengucap sapa saleh ngucap ini ya dia ru he biro-biro oma. Ya biro daerah, aina ahlu. Aina kundi ahlu kata itu keluarga siro. Aina tegesi kundi mukni suka. Tegesi wong sing rameni kuwe. Utawa mukni suki sing rameni kuwe al awaluna kang awal. Wae lafat-lafat ngoten iku angsal mu'annas yang sami. Wa aina lan ikun bi umaruki utawi sing bangun-bangun kuwe ai banyu ki dikse sing bangun. Al madina kan kuwaka. Jadi misale kene bangunan sing megah-megah, kok istana malah kanan sing megah-megah. Sing bangun yo mati, sing beda yo mati. Lah dibangun megah ngene iki bangun sapa? Bangun raja. Lah bisa iki rajane wis mati. Lah iya cari bangun gedhe nek kok ditinggal mati. Ana kira bangun omah yo berarti sungguh. Wis yo mikire ora. Lah jelas kok aneh bangun omah jadi dise sampe saleh al-Marqoti ngono ta. Omah kok mewah ngene, gaweane sapa iki? Raja iki. Digo apa? Iki digo raja mek putrine, digo mek permaisuri. Saiki ning ndi? Wis do mati. Lho piye lha sing baru gak digo malah ditinggal. Dadi carane mensucikan diri. Gremen diri ya karo ngomong. Tapi sesuai kowe akhirnya kowe nyimpul wae jebule ora di omah iku bagus. Padha kirane tak tinggal. Ana ulama tak kok imam di juga kuburan. Lah iku sing omah iki kok ora permanen, sing permanen iku alamate. Ya alamat di kuburan. Kalon dilan apa mung dene pengen lah masa ning omah iku omah ora permanen, sing permanen apa kubu. Wa ain ala iku di sukan kile sing pira-pira manggon. Ya bocok iki cek kasami. Poer masalah muannas majazi kiai ya iki fleksibel. Ail abdamu ra tekse sing dhisik kabeh. Ail abdamu na tekse sing dhisik-dhisik kabeh. Endi sing manggon iku dhisik endi? Kaya ta pamongko dadi ucap iki kelawan iki dhewe saleh apa hatipun apa swara sing apa. Namanya dene wali. Wong ngomongi omah mati, omah iki barang mati. Kampung ya barang mati. Diomongi wali iso jawab, nek sing ngomong kuwi ya meneng ae. Ora wali, ora lho. Bareng dene gremeng ngomong ngono iku soha mongko dadi berok bi ing saleh anggure sapa-sapa ikono sing ngono. Masane amungko krungu sapa-sapa sawetahu ing swarane saleh. Tapi walang nyara lan orang ningali sapa saleh syakhsahu ing jeli atau ing wong-wongane saleh. Cucuk ana wong sing jawab bengok. Tapi orang ketok wonge tapi krungu swarane banter bengok. Ya pengen ing koto asaruhum wa galiyat tahta turabi ajsamuhum wa baqiyat a'maluhum qala ida. Ing koto dadi wis entek apa asaruhum, apa alamat-alamat mereka atau titisan-titisan mereka atau petilasan-petilasan mereka, ya alamat pun dari alamat mereka. Wa galiyat an ya rusak evania tekse rusak tahta turabi ana ing sore lemah ku asamuhum jasad-jasade wong akeh. Nah, sing ijek wa baqiyat an ijek apa amaluhum biro-biro ngamal. Oke. Ana iku kala ide iku dadi barang sing dikalungno. Atwa kon nek barang sing dikalungno fi anakiin ing dalem dudune wae. Dadi yen Allah mulai yen gambar modern dadi catatan amal iku dikalungno dadi kok chip. Kayak wong nak kaji iku kan dikalungi apa? Data diri. Tapi sebenarnya dikalungi mau data diri wong apik ta. Iku ono catatan. Dadi kok nak kowe yang masar itu ada cipe beli titik merah ada kok dari titik dulu ya waduh kedap-kedap ditangguh nonteng ini mereka apa? Akwa konfi anaki mulanya wakulla insanin alzamnahu ta'irohu fi'unuhi wa nukhrikilahu yaumal tiamati kita bayi yalqom apa? Mansur atas ikhra kita berkafa binafsikal yauma alaika. Ini amal sing akeh, jadi sing akeh sing ikhlas itu akeh prosesnya. Wal makola atas si awal isi nanti makola kang kaping songo dikur. An Ali yang rodiyallahu anhu wakar Roma wajah. Sayyidina Ali itu luar biasa kena ngendikan tentang sosial itu hebat. Kita warai cara sosial cara Sayyidina Ali. Nah, ngendikan ini tafaddal ala man syi'ta fa anta amiru. Wajah matane riyen. Tafaddal gawe apik sira. Fadl itu sama kata barang apik. Nah, bila mari tafaddal gawe apik sira. Alamat ing atas itu. Syi'ta kang karep sira. Fa anta mongko te sira iku mesti amiru dadi pemimpin. Mimpin yang mana sih? Wes tak, kau yang sing lo mau beli uang, uangmu kayak fasilitas, engkau otomatis kayak dianggap pemimpin. Otomatis dong, misalnya rumah harap sampai lo mau beli sangoni, beli silai mobil, terus semua terus dia ngambil kau sampai nampak. Ini partai politik di pengaruh ada, karena nyervis, engkau uang nyervis, terus awang ape, jauh fasik, tetap dapat bel ada aman sih, tapi antara apa? Amir. Ai asin dengan sing api isiro ilahi maring mansita. Wa antim lan maringi nikmat siro alaihi ngatasi mansita. Fa anta alim. Ai in ahsanta tegese lamun ngapi isiro ila saksin maring wong suwiji bil atau iklan peparing sirta moko dadi siro. Amiro iku pemimpin lan maring saksin. Wong wis sunai pangeran ing rono wong lumo dianggap pemimpin. Masuk antar preman kok. Misalnya ngeten ana geng preman A, ana geng preman B. Sing B yo preman tapi lu mau ambil anak buah, sing A gak lu mau, kira-kira solid, ya solid, gengnya B berkomo, lu mau, jadi gampang ngendali anak buah berkomo B lu, lu, jadi mau fasik, jadi mau ngapain, bodoh, lu mau bisa ngendali, maka fatul ala man syi'ta, pak antan lu, amin. Was Allah jalu osiro man ingwang syi'ta kang karep siro, pak antan mengkutai siro iku asiru, jadi tawanannya man syi'ta. Bisa aku yang ngalimo sudut langit, Gus sudah langit lah, penggawaan jaluk kaji-kaji, penggawaan jaluk wong-wong ino aja, tetep gue jadi anak bu misalnya gue jaluk, gue ngalim atau kaji atau gus gede jaluk, aku itu gue tapi gue tanya nanti, nonton aku lama-lama gue ngantai ini ngomong kaji, dari kaji mau nyati bodoh kan keren, namun gus gede ngalim, gue mau ngantai ini ngomong kaji, sama gue salah ya akhirnya gue jaluk itu amir, asir, jadi tawa. Ewas al terus jalur osiro anasa yang menuso main perkoroh tahta juga butuh siro lima bulan mali sini punya oleh bila ini. Ini tas tamu kalau membutuh siro ilah saksen maring perkoroh tidak jika ing dalam mengkoroh mengkoroh malan ilam sir tamu kau jadi siro ibu abdan jadi budak lagu ketiman. Mergo poli anak nufusa karena saat temen piro piro hati atau perasaan hati ibu cuk bila ibu diwatak no nufus cibilah watak cuk bila ibu diwatak no nufus diwatak no bihub biman kalian seneng kom ahsana kang ngapi sapa man ilaha maring nufus. Niki jenengan kula ijazahi ini masalah sing sensitif sing kita go ketemu Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ngeten kula niku tak wedi niku pengiran masalah. Wonten yang soleh tapi sinis, kula bali malih. Ono wong soleh tapi salah. Senajan to sinis e krana hukume Allah, kula bali malih. Senajan to sinis e krana hukume sing kula wedi niki sampean aku banget kula tapi niki rumah omongan. Saleh ning kampung mono rondo ayu rondo engke. Rondo ayu rondo engke. Karena Mustofa itu soleh jenggoten kan isin apel ya isin ngene iki dhuwit isin. Kok ora ngene dhuwit kudu nggo order. Hasil akhirnya mergo dene soleh liwat karo omahe awali ketemu ya tak oke patas sama kesalian bagus. Kok delok wong ramah rom iku ramah masih masih. Tapi kadang-kadang ono pesaing. Ono wong ra salat rondo PKI. Senengane ngirimi jajan. Nah, ketemu ramah. Kebutuhane rondo iki cukup. Singkat cerita si rondo tadi mutusno nek wong salat iku gak ngentu ono sing untung wae wong fasik. Akhire atine luwih seneng wong fasik timbang wong apa. Iku iku ono hisabe ta ora nganti saiki bar. Tapi sing jelas nek salat berlebihan kuwi mergo kita di kompetitor. Kepala tiang nongol, mana ibu kah? Mana kadang-kadang kaji nabi ibu nego nego tiba di sifat dia boh. Wayam si maal armalati, dan nabi ibu kadang-kadang mengaku maal armalati setane rondo. Ia dia nong kompetitor. Salah satu kita orang arah isopre nabi, misalnya nabi mengaku akrab orang arah jadi fitnah. Kalau nabi mesti ngajak sahabat atau tahu keluar. Jadi nabi ibu misalnya nong rondo sing rawat jadi fitnah. Nah ini ibu si orang sahabat dia. Oh, pantangannya keluar-keluar marifet dua nak ngendikan pengandani di depan umum tapi tetap ada servis Kuatir nek rondo iki diseksi wong fasik kok dadi bermental fasik. Perkara nek wong mesti anut sing nyer fis. Cuk dilatih nufus ala hukuman ahsana lo ilai. Mulane ini masalah-masalah sing kita iku. Saiki misalnya ono kiai soleh gedeng DPR, waktu DPR guyu-guyu janji pegagane bodho. Sing kiai ini mana? Akhirnya DPR pengaruh gede. Ya ini mah dermo sama lah. Wong ana sing ora bener. Lha piye wong sistem sing ramah sing api. Lah ki menceng ngomot wae kok sing seneng itu sapa? Ini masalah-masalah sing ribet. Ana kaji Nabi nanti dewi pengiran walaupun tafadhol qalil qalbi lan fatu Muhammad bawa ke ku kasar be wong mesti wong bu. Ini masalah sing kita ora roh sampai ilayo gitu. Kalau nanti ngaji sebagian mufassir nak ngintikannya, kalau dengar sendiri. Ada Rasulullah, wahada Muhammad. Karena muayyad dan birohil kudus. Wakana habban nasi Allah. Wakana kata wakana. Wa ma'adali ka'ana ulau kana khalidul qad bilang fatu bil khalid. Fahada masalah ayo to atofiyah. Jadi bahwa ini dengan mufassir tadi ini kan. Iki kanjeng Nabi. Kurang tope kanjeng Nabi. Dia akramul khalidi. Dia habban nasi ilau. Iku aja nak salah sosial. Misalnya Nabi kok sinis be uang. Salah kelola sosial. Iku aja lan fatu min khalid. Uang iso bu. Pemenang terima bu. Salah sosial malah buyute. Kanjeng Nabi mu'ayyad bi ruhil kudus. Orang yang dikawal dengan ruhil kudus. Orang yang paling dicintai Allah. Iku enak salah sosial, orang bisa lah. Apalagi di jadi misalnya ada LSM rapati sholat rondo-rondo di parah, orang marah di orang pendamping. Jadi dia mau komentar, ini gue apa? Ketika orang simpati di LSM gini, enggak bisa, ini kompetisi, di dunia ini kompetisi. Siapa yang ahsana ya pasti di menurut kejubila di nufus, di hubiman ahsana ini. Ini masalah-masalah. Tapi terus kira perlu jadi orang sekuler terus rondo buat tiri, orang hari buat tiri. Lah, kok nangkep leset, orang iman satu ewa. Ini kan masalah-masalah sih. Tapi nak kue cuek, terus mereka milih orang lain, jadi kelola orang lain, jadi macam-macam yo repot, kampungnya yo repot. Aja nih cowok itu so tengah-tengah, asal kayak mikir cara misalnya kau yo, kau khusyuk, nak nangani langsung berapa? Ngomong dia sih pantas gitu, untuk sering memperlukin. Kan cara jatuh kan gak rugi bagi Islam. Paham ya? Tapi Rukin kok cerita apa ini dididik dia itu. Tapi nak saya lagi nak subuh. Jadi kok tak jadi saya iso di harmoni. Sementing apapun itu kita mikir. Iku si bine kena opo ulama-ulama di sini. Jauh kadang-kadang yun sewu rontok-rontok nyerempet ngalal malah. Contoh ngaji ini masih masalah fakir sini lah yang dia terkenal Sunan Gunung jadi gong. Gong itu alat malah. Yo rontok karam. Rontok haram mukong, tapi rontok sibene mukong. Saya ini misalnya pertanyaan ini, haram mukong, tu haram berku alat malah. Saya ini orang mukong kejaban orang solat nganggup gong wong dotok. Terus dijak aiban, dijak faham-faham ateis. Kue mau nganggup gong berkoroh haram. Terus kono pengaruhnya gede kue orang. Terus kue takut ibu pengiran. Orang nganggup gong, ngomong nganggup gong terus pengaruhnya. Kalau di haram itu alat malah. Lah, oke haram. Saya ikut ngembar nopo nganut wong fasik. Ya nak dijelok gonge haram tapi kaya nak ngembar nopo nganut wong fasik. Mergo kowe mau kreasi gawe. Itu masalah-masalah sing sampai kiamat orang-orang baik mesti filaf di lare umbil. Kiamat. Karena kita enggak bisa membuktikan. Artinya enggak bisa membuktikan kowe sing lakoni ya ora mesti maslahat. Misalnya kowe nganggup gong tenang. Yai paguyuban seni, sehingga we gong gong dotok gong berkolok gong jebule kesuwen nganti lali nak niat tidak wah berkolok teko itu niat nekani yes. Tapi nak orang blas jadi kiai pengajian serana alat musik ya misalnya orang itu wape lugu kan sehingga tanpa apa halumu ilaiya ibadah wah orang wong orang sing berkolok jadi masalah sing masalah saya repot ini ibu tak nona ibu benar-benar masalah. Nanti kalau kamu dikom hal tak haram semuanya. Kamu dikaram bukan ngaram nona wali sobo sih di antara metode ini kamu nangis mana kamu. Tapi kamu dikhalal. Nanti Dene ora nang takok kowe kok kok komentar. Aku yo gumun wong koyo GR koyo ulama sing fatwane ditunggu. Tunggu wong ora kanggo kowe kok ngopo. Ngeteng wong yo ora menggawe ya to. Iku masalah sing angel. Terus urip yo paling angel iki. Saiki koyo lumo iki kok. Iku ruwana tenan. Nek dikandikan dina dikulo apa le? As-saho sajarotun min sajaril jannah. Akhsaruha mutadalliyatun ilal man akhoda bi muslimiha qadahu dzalikal husnu hatta qadahu ilal lomo iku wit sing asline wis suwara dadi jenenge lomo iku wit gudi sing apa jenenge asuhan sing pokok oyote ning apa suwara tapi pangpange iku mutadaliyatun ilal ar pangpange iku dotok bumi wong sing lomo berarti nyekeli pang iku sampai pang iku diunggahi musuri sampai kodaru ilal jana akhirnya ini dok suar saya kita berdiri nanti ono uang gento fase ono uang wedok ayu netral maksudnya netral itu urung diminta lonte ya kalau kalian mana sih urung diminta lonte saya uang fase ini lo mau seringnya kayak dua seringnya yang pertama kan niat zino hasil terus sawit itu mungkin wis mas aku anut sampai yang mati urip anut. Yang saya wah akhirnya calon berhir jadi wong fasikoh jadi wong elek. Tapi nak misalnya wong fase kini ngelomani jaiku terus ono wong soleh yang ngelomani. Jadi sawit itu yang ngomong pun keluar dari jenengan. Gue napa nawan tuh. Di situ yo ngaji. Aku pakaian juga teman-teman haram. Nah kita ini nggak pernah tahu. Apakah kita disalahkan saat tidak sakok sama orang ini yang kemudian karena sakoknya wong fasik wong ini jadi wong kita tidak pernah tahu. Kowe jodaran terus wajib sakok Gus ben anut wong saleh. Imanmu sepiro? Orang bar sakok yo opa. Jadi bar lobo cukup bareng aja. Kalau manik tok ora roh tasane lah. Jadi semua niku ora ngararo ila yaumil. Susah angel urip kuwi. Ora rasa sok suci. Kalau masalah-masalah mustabiah tu, jadi al halal bayinun. Kalau yang kayak Mustafa mesti halal. Agak kena dipurih apa ni? Agak mungkin nafsu, paham ke? Wal haram bayinun zina mesti haram. Tapi bayin aku mak antaranya halal haram mau umurun mustabiah. Mau kau ngapi iwo ngayu? Bingung loh. Kalau ni halal tak haram. Saya di kompetisi nol. Kecuali ngayu bujurnya uang karuan haram dong, uang mau ngapi itu. Sembrono. Sing jadi kompetisi no. Sing rawan ketarik sana. Ketarik. Iku ra wong ayu tok, wong preman, wong dalan. Iku sirine kadang-kadang ana musoleh kancane wong nakal. Tapi kan arah kuat yo ora salah. Lan alhamdulillah ning Indonesia iku ono Gus terkenal. Isi wong Jawa Timur. Nah, kancane wong nakal-nakal yo ono ilmu. Yo ono kok. Sing mentang aliran iku yo ono ilmu. Yang kurang wani nanti. Jadi kabeh kok ana apa? Semene kok aja krana naf. Mergo piye-piye iku li anan nufusa jubila bi hubbi man ahsana. Kok nafsu iku diwatakno seneng wong sing ati. Mane kena apa masyarakat kok akeh sing mondok. Mergo kiai rata-rata apian be tangga-tangga, akhirnya jadi figur idola. Dudung idola terus wong kampung-kampung wis mondok wae ben kaya pak iku, ben kaya pak yai. Misalnya kita jadi figur kiai penggawaan bid'ah no wong, aram no wong, wong gak semprit, salah no. Jadi yuk ibu-ibu sing di anak ICSD, amit-amit kaya wong ibu. Jadi kabe wong ada ilmu, ada apa? Mana kadang-kadang Nabi disifati wayam si ma'al ar. Tapi ya di ilmu ini biar Nabi, misalnya dolan ya kaya wong, terus di tempat terbuka. Ke wong itu nak di tempat terbuka, orang-orang tumbah, orang-orang curiga masih. Lain Nabi sumpahin juga nak layak keluar naro julun bim rohate persepen atau persepen rawan fit tapi nak terbuka kalau gue misalnya nyuwun sewu jadi kiai pengajian umum atau jadi dosen ngaji ini mencari itu ini rasa muni halal tapi itu relatif ringan mereka terbuka terus jangan pantangan nopo hulu jadi nak jadi ngalim biasa dijagungan sampai misalnya ketemu mbak atau ketemu do ninggalan omongan biasa. Justru halal itu mergo di depan umum. Kadang-kadang wong apa malah janggal iki kok omongan wong wedok. Justru nek di depan umum potensine malah halal mergo ora persep. Nah, ono kiai udah disalahno malah nak jebul ngurung. Lu malah bahaya goblok. Dadi tak kepen halal malah ngomongnya harus di depan umum. Dan salah orang roda ayu, rukun opi tidak wae. Engkau ini perapatan. Tak mau ngomong itu. Waktu malah berunduk di kamar. Tak mau ngiyuk. Waktu rumah lo masih salah faham. Lo ya malah masalah. Faham lo. Jadi nak iso malah di depan umum. Kau pantangannya nabi ku kulung. Kulung wah. Ini kalau pulau orang alim alim itu biasa. Kadang-kadang pulau sering rawon soalnya. Pulau sering rawon. Saya Habib Lutfi ya berdua tamu putri. Bahkan Yai ya berdua tamu. Tapi kan di depan umum nih tamu. Kamu seksinya ya agak. Justru malah longgar di depanmu, rotong soleh do longgar, nah di depan. Tapi kadang-kadang orang kiai kurang ilmu nih, jadi nak kalau orang mau jodoh justru akan mau berkumpul potensi halal, potensi lah kurang mending halal kok di depan umum kan jangan rapati pola, nanti itu tak ngajak ke pola lagi. Kalau nyon orang rondo nego-nego gunung gitu, jadi apa ibu? Yo gunung perapatan jejeran kok. Lalu pun jelalatan si desi dong dengar apa orang agak, tapi tangan pun tapi biye pun, tapi pola mau dengar apa? Uang nopo? Tanya di masalah-masalah sing kita raroh ilah yang bilkiyama, di masalah-masalah sing repot. Uang fase itu dipengaruh berkeluman. Kalau kalian balik, uang fase itu dipengaruh berkeluman. Saya itu uang soleh orang lumo, terus uang anut uang fa. Ayo deh, ini lumo itu penting. Ini penyakit, lele penyakit itu medit. Kau nak uang soleh medit, akhirnya uang anut uang fa, set sing lo, akhirnya dunia ru. Nabi A'udhu Billah minal jubli wal bukhal. Dari Nabi A'udhu minal bukhli. Sangi sifat. Nah istilah Quran wa mayu wa syukhan apa? Nafs. Wong sing iso ngilangi sifat apa? Contoh gampang misalnya ini. Misalnya kata misalnya kaya Rohingya. Alhamdulillah masuk kacar-kacar dia nyumbang kaya kena Rohingya. Nah ini misalnya Rohingya tersiksa kaya terus Bangladesh menolak misalnya, Indonesia menolak misalnya nyuwun sewu sing nampung Australia atau negara-negara non muslim terus mereka di rumah, terus yang merosot tangga sampai non muslim kalau mereka jadi non muslim ya gue yang keren contohnya nampung imigrasi itu juga tapi berat-berat, gue kudu kacer-kacer kudu lebih ringin-ringan nah gue itu kepengen ngapi uang gue nasi ngapi uang fasek malah re malah nopo re. Kalau tentang TV tak dulu nomor rekeningnya, masuk kacer-kacer pulau juga. Mereka ni gue dingin-dingan. Nang gue sengapai orang fasik malah re. Gue mau kudu mikir. Kalau senang gue fasik sih kalau cerita non. Hada Rasulullah bahwa majat tuh biru biru kudus. Hada Rasulullah apa nasi lopo. Iku enak salah sosial lanfat tu min haulnya. Umatnya sobu. Misalnya salah sosial nabi sini, nabi medit. Umbo nabi medit. Umatnya gubat. Padahal nabi bersama api. Uang gue nak medit umatnya gubat. Mereka apa? Sosial itu riskan. Ini Nabi terkenal lo. Ini masyur wayu di kenapa? Wala yarud dusa ilan walau di ahadi saubehi. Nabi pernah tahu nolak wong sing jaluk. Senajan tau misalnya Nabi ini lurut. Jaluk wong sitok itu kenapa? Wala yarud dusa ilan walau di ahadi apa? Sampai orang sahabat itu ngini kita cerita ini. Takwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lo. Nabi ini kan sering khutbah. Kalau rasa artinya lebih jatuh, khutbah Jumat ini lebih jatuh yang lebih khusus Tuhan Fadilah itu khutbah itu yang ini teks hadis itu maknanya apa? Khutbah apa? Jumat orang lebih jatuh kayak jam sulat ini orang MC itu maksudnya kenapa? Apa? Khutbah Jumat ini kalau nanti itu kan tahu coba orang senang bidah itu maka Nabi jelas dengan khutbah mana ada apa? Ini bidah itu sembrono khutbah ini kudanya mana ada khutbah? Oh, bujang kowe bayangno Nabi ku pidato koyo saiki terus MC-ne burir. Mau itu khasanah jeneng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku sopo? Iki sopo bayangno? Walhasil ana sahabat sing simpati ben Nabi. Singkat cerita iku ditukokno jubah terbaik. Ben Nabi ora nganggo pakaian biasa tapi nak khusus malam Jumat itu ada apa? Pakaian sing khusus. Ata Zayi biasa ni siap jadi pakai baju terbaik. Singkat cerita, Nabi ya seneng. Jadi zina tuwah, nawa zina tuwah. Pakaian sing ape kan zina tuwah. Kulman haroma zina tuwah. Gak boleh diharam. Orang ape neng masjid, pokoknya walhasil entah berapa hari mau ke masjid. Orang orang jaluk. Ya Rasulullah, cek api e pakaian ni. Ila terus piye? Nabi nabi lucu tak? Ila terus piye cung? Gue tiket nol pulau dicaplok. coba pak coba tiga nasi jaluk itu dilabrak sampai senyakai takam lo ya udah ngomong ya masa takam lo kue roh nabi rumah-rumah deh uang masih udah dia seneng dijari tiga cuma tahan itu aku ngekai lo kagok kue kagok nabi takam lo tiga itu senyakai pun apa terus ya nabi ya tenang wae wong nabi ganteng ae kan kok lebih elek ganteng kan nabi kok hote wate iki kan rawan ra ganteng permaksana sini kan masalah alhasil terus saya iki mau sing garu ngene terus muni ngene aku iku wis tuwa mek mati aku iku wedi tenan nek iki mung mati satu-satunya cara ini tak gone error mung kan akhir ben wedi mek aku nganggo klambi kacang oh sok ngono ora oleh akhir sing ngamuk ras itu. Yo wis tenan mbok bungkus kaya lagi yo jangan sila kapan. Yo kanjeng Nabi, yo kanjeng Nabi wis lomah. Nah sekarang biasanya preman-preman ninggalan yo saya mbek kanca nyapu. Jenenge preman, kadang urusan duit ku nyapu. Jika wong sekelilingnya preman kadang utang jasa mergo premane nyapu. Sing iki ne mat. Yo preman. Nek ora suwon wis mesti duwi lan yo lomah ora usah berlebihan. Yo piye-piye ono ukurane ra oleh rata. Tidak merdek itu repot. Khawatir kita merdek itu khawatir kena kita disalahno mergo ana wong menarik pasek akhirnya dipengaruh mergo lumane sing wong saleh mangkel no mergo ora lo. Nek kabeh apa asakha tak bulan biya ngene lho mau iku watake ora lemah. Delok nang Ibrahim ana tamu langsung faja fi ijlin hani di sebelah no apa ana ta sah di sana. Jadi nabi orang butuh ya Muhammad aku kayak iki wedhus akol jabat mabenal jabal iki wedhus antara gunung cilik loro ku ora sedeng sange ati sing kurang atus pek ton pek Mas Abu Muhammad pun ati tenan kan nabi iman dadi yakin dari gunung jaluk kok ayo iki sitok mormor go opo sate no tapi kabeh yo tentu ana kurang nek cara fikih wong ora oleh sedekah fokus terus dadi nek di 100.000 maksimal gitu selawe ora sak miliar berarti 100 second. Tapi sing jelas kita itu kudu ngerti wong fasik iso menarik mergo melakukan ihsan. Dia melakukan apa? Ihsan. Jangan-jangan kita disalahno pangeran mergo sing fasik ihsan, sing soleh rapati ihsan. Dengan maksudnya yang sing penting. Waman ahabba syai'an kama qadir perkara fil hadis kang dalam hadis rupane waman ahabba syai'an fa huwa asirun. Waman disabane wong ahabba iku seneng sapa man syai'an yang perkara fa huwa mongko diwasi runtut ditawanan lagu kedua ikhlas ya. Wali kau di alien yang keron dewi si tina di karoma wah wajah. Anau tengsun abduman jadi kaulane wong alama kang mulang sopeman di tengsun hafal misahur. Aku itu siap jadi pembantu nih wong sing mulang aku senajan to sahur. Saking siapa yang jadi pembantu fa insya among kau lamun karap sopeman alama nih yoga iso ngedul sopeman alama nih tengsun. Jadi si tina di pemandune nabi wong ali mengono loyalnya teng guru nanti. Aku itu budake guru. Pai bahasane didol aku ya gelem. Kuwe kongkon sithik ngrem. Kulo ora urusan aku ten. Kareng sesone ra diurusan. Kulo ora dirapati sik aku sarap. Dinali nabi gurune pe fa insaa. Kan momo karepe aku siap di didol. Didol wis lara-larane ngomong didet. Didol amin demi guru dari dinali fa insaa. Kan fa insaa mung lamun karep sapa guru. Guru sing alamani harfan fa amu kadol sapa man ing wa insa Allah mun karep sapa man apa kamu kemerdeka karo sapa man ing wastaghni amman sita fa innaka nadi wastaghni lan semoga sira aman saking wong sita kang karep sira manane ki aja buta wong liya sing mbok pilih terserah kira buta sira kowe nek ra buta wong iku fa innaka mung satemene sira nanti guru iku setingkat man sita. Misalnya Sokala terkenal juga, Rizal Bakri terkenal juga. Kalau kita tidak tahu jaluk, tidak diutang jasa, lungguh jejer, bodoh juga, kita tidak diutang jasa. Paham ya? Tapi kita tanggamu tukang becak, tapi kita diutang 200 saya urung nyaur. Ketemu, menghindar, kita diutang 200 saya. Tapi ketemu Abu Rizal Bakri, kita diutang. Ketemu, tabrak anak Allah, murah duwe. Utang, jadi wastaghni amman sita, fa'innaka, nadir. Kita juga butuh uang, uang itu misalnya. Inna kana dhiru mesti kowe seting setingkat nganti rasit setingkat mergo kowe bu ane ino wong buta iku iktafi tegese ngalap cukup sira gimana kelan perkara ing jaka kang ana ing sanding sira benar rezeki sang rezeki wala taftakiran aja butuh sira fil mali ing dalem babagan dunya li saksin maring wong tertentu. Wong tertentu hon yen misale kang sugih kasih fil mali kang akeh dunyane. Fa ilam taftakir mongko lamun ora butuh sira ilahi maring ikilah hon yen wong sugih sirta mongko dadi sira ya hon yen sugih mislaus padane wong. Mergo ciri utama wong sugih iku dhe dhuwit dhewe apa-apa wae dhewe ora butuh wong liya. Lah saiki kowe kira ora butuh wong liya berarti padha-padha gaya kenapa wal makola asala sunte makola kangkapi nomor telung puluh wa Nabi Zakaria Yahya bin Mu'ad rahimahullah wa alihi tarkud dunya kuliah itu ahdul akhirati kuliah tarkud dunya tinggal dunya kuliah sekabian dunya kabeh dunya buat tinggal maksudnya orang terus kira di duit orang misalnya di duit ya lillah wabih orientasinya apa utai ninggal dunia secara keseluruhan itu berarti ahdul akhirat itu jumpa akhirat kuliah sekabiannya akhirat li'an naguma karena saat ini dunia dan akhirat itu kabdor rota ini kayak maru loro sama ngerti maru bujul jadi bujul loro itu kayak maru agar nyeneng no sitok merengut no sitok paham ya kena merengut no sitok nyeneng no misalnya jadi bujul Sri bek Zainab terus dia cerita ning Sri ah oh, Zainab tak berno bujai sewelek desa kecangkeman mesti jadi buji-buji Sri yo mas. Enak ke cerita, kamu bar neng Singapura begina, baru tak kayak kartu kredit, kamu merangut lah. Jadi dunia sampai akhirat ngono, kayak jumbo dunia berarti materoti, akhirat. Neng jumbo akhirat materoti, dunia. Pokoknya di analuma kaptor roten, koyok maru, loro. Lanak telu, wah bingung dong wong. Belajar kan ya, aku rapi, aku langsung papa. Mergo nak loro, itu ono kompetitor. Nah telu wis mulai bingung, kompetitor iku bingung, tapi ngeranyam ndi wong apa? Telu ini kan tiga garis. Lah nek papa, sedengan terus iku. Jadi nek kaya wong mikul, Gus. Mikul nak sipak abot, nak loro gak. Ade kanca wayo bali. Tapi kok tambah guru lha iku masalah. Kadang njeluk kabeh, njeluk blonjo kabeh, Pak loro kabeh. Sampe dene cerita, Nabi loro mujid. Nabi. Jadi dene ora pilu. Neng buat nom dikerah, neng buat tua dikeranyam, tidak buat nom dikeranyam di sana akhirnya turun masjid. Istri sak muda dan tua sama dengan masjid. Tahu dikeranyam dua buat. Ya jajal lah, ya, tepat-tepat. Lalu ada keramat-keramatan. Tapi orang keramat lah, nggak dipisi tahu raiso. Tahu dikeranyam tahu raiso. Iwang bujai macam-macam. Paman mau ketis apa nih? Wong taro kau tinggal sopeman hari dunia, itunya tak sini tinggal dunia. Kulahas kapian itu. Ya berarti aku tak mau ngalah sopeman hari akhirat ayat akhirat atau si jupu akhirat kulahas kapian akhirat. Orang yang meninggalkan dunia secara utuh, ya berarti dia mengambil akhirat secara utuh. Paman mau kati sampai di wong aroto itu ngah minggu sopeman hari dunia sayi dunia bilkul yati kelam total. Ahab bang mau kau seneng sopeman al akhirat ayat akhirat bukan kelam seneng kafiran kafir. Paman di sampai di wong kalau niku iki ana dewe sinten Yahya bin Mu'ad. Kulo niku sak pinter-pintere ulama niku tetep gak ana papane nek Kanjeng Nabi. Kulo niku apal hadis niku kan. Iki boten urusan sombong yang kulo crito. Ulama iki piye tetep manungsa. Dadi nek ngendikan bulat. Dadi piye ora nabi. Dadi yo yo bener tapi ana bulete. Napa ana? Dadi koyo ngene iki kan bulat. Suara karo-karuan sampai sing alim yang maca bingung maksude piye ndomber kalor ngidul ora jelas. Nek nabi ku boten. Nabi nak ngedikan ku simpel terus wong railing ora iso. Jadi Nabi misalnya motivasi sedekah ini kan sama-sama motivasi sedekah. Nabi nak ngedikan ku simpelnya. Kulo jek apal tangke. Jadi Nabi kulo niku gak ada duit kathah misalnya. Kulo simpel. Duit kulo niku kathah. Kersane ijek mung kulo simpel. Jadi Nabi motivasi wong ku sedekah ngene. Cung, jadi cara-cara Indonesia niku kulo terjemah dari Indonesia. Cung. Wahalla kami malika il wahalla kami malika. Dunyamu ku amu iki misalnya. Apa Nabi mata sedekah kaf apa koyta ana dunya sing mbok kekno mbok sedekah iku sing ngamet fa apa koyta mengko dadi abadi kula niku motivasi bojo kula anak kula santri-santri kula kula niku misale ana santri kepen hormat nyangoni utawa ana kita iku anggere eling mesti eling dhewe misale aku duwe dhuwit 1 juta misale dhewe 1 juta tak simpen ning bank 50 juta ana santri butuh tuku kitab tak tuku ana 100.000 kalau di sotra belakang, kalau kadang tubuh kita mah bisa kerdus, misalnya kesolatan atau kalau bisa kerdus. Oke, ini dewi Nabi, itu si Nijek. Karena ini nanti yang sampai akhirat. Dia yang sampai. Jadi Nabi nak istilahno sedekah beruang semangat mata sedekah berarti fa abqaita sing mbok sedekahno iku sing iki. Mergo itu akhirat. Sementara sing mbok simpen ning bank utawa mbok simpen ning omah iso wae engko kegunaane tidak man. Terus dunia kedua. Ma akal ta fa afneta kowe mangan yo engko dadine ta ae jenenge mbok pangan yo engko dadi WC. Kowe di pakaian yo engko rusak. Akhirnya sahabat itu sedekah biasa ngertakoki. Lima data sedekah. Stopti mali. Kowe apa kok sedekah? Ben duitku ben ijek. Ngene sak niki kulo tak dijekno kan. Dadi misale kowe dijek 1 juta. Duit kirawan tak 50.000 dari takno ya ben santri. Mergo aku ben ijek iki. Ketika duitku 1 juta tak tenan. Jadi sopo entek aku iso dapat 50.000 lumayan ijek 50.000. Ayo malaikat penyakit. Dadi kan jenenge nak ngendikan lu simpel. Dadi ya lu wis prinsip utawa juga bulat ngene kan bulat. Kau jumpa dunia kabeh nih kalau akhirat kabeh. Jumpa akhirat kabeh nih kalau dunia kabeh. Nah jumpa separuh untuk separuh kan muter-muter ber-ber. Tapi kita cuma nanya ulama kualat. Mulai kita cerita. Nabi kan lebih simpel. Nanti kan mata sedekah tak. Pak Bokoi. Apa mata sedekah tak. Kulo niku tuku kitab Sayyid Muhammad jenenge Ababul Farouq. Nanti lali jumlahnya. Mereka kulo sore nunggu. Nah, ada tamu sing seneng ngaji kulo suka. Mereka kulo nanti duit kudi. Nanti duit kita juta entek misalnya tak gue tuku pulsa tak gue mahar. Secepat itu juga ada yang tak pakai sedekah. Tentu aku sebagai orang rasional dan sedekah milih yang prospek misalnya yang santri, yang mau iso ngaji. Meskipun ya sama siapa saja sedekah baik, tapi kan ada yang berkelanjutan misalnya santri kan nanti punya gerakan ngaji yang umate. Jadi tentu ini priori. Apa priori? Dan Nabi nak ngertikan simpel. Mata sedekah. Pangeran ya, tentu pangeran ya itu tadi. Pangeran nak ngertikan misalnya. Wama tukot dimuli anufusikum min khairin tajiduhu. Kowe seneng jeng ketemu aku. Seneng Gusti ketemu jenengan. Ya ora seneng ketemu aku iku order se, order pesan tempat se, pesan fasilitas se. Kowe misale apene Jakarta. Enak ndi guys pesan hotel, pesan sarana mbek urung pesan. Enak? Pesan. Lah anak kowe ketemu pangeran pesan se. Gusti kula tuku swarga lho ajeng tuku sak juta. Kula tuku lho widadari, mergi kula nak turu teng hotel teng swarga ora ono mitah pesan tuku rong nek rong juta. Dadi nak 70 widadari pirang juta. Mana? Akhirnya sahabat itu nak sedekah seneng. Kenapa ke sedekah? Pesan sik ngawur ini akhirnya jirano order. Nah terus pengenan dawa wa ma tu qaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah. Dadi sing mbok dhisikno sebab pesenan ning pengenan kok apa ae. Lah kowe saiki kok apik tapi ra tau pesen dek pengenan. Dadi duwe 1 juta sing ning omah sing mbok anggap ijek sing mbok sedekah ono. Wah, semati tak simpen-simpen ono panitia masjid. Lu bocah gak fasake ngono. Paham ya? Sayyid Ali Zainal Abidin ana panitia masjid menanti pengajian itu dikek yake. Kadang yo beliau itu yo pas santai-santai yo rada keganggu tapi dikek. Bareng dikek ditakok ya Sayyid Zainal Abidin. Dina ana wong njaluk dik seneng ya terus nggo kei ngene-ngene padahal ngene-ngene dadi marhaban biman hamala zati ila akhir. Dina ana wong njaluk marhaban biman hamala zati ila akhir. Mesti api. Matur nuwun cung sangku ana sing gawakno dadi bekal iki tak transfer ora tok. Woi, wanah. Panitia masjid ra ini kira seneng bisa. Mulusine gak cocok ra cocok marhaban di man hamala jadi ila. Lan mboten sombong kadang-kadang ana panitia masjid ingkang kula terus ana pengajian nyumbang sing sing panitiane ya rusuk kan ya ibu tuku rokok cuma gede budget. Siap. Siap-siap bang. Terus sering guyon, sekarang sering kecil-kecil kan. Ya perkaranya aku itu gak mungkin sok suci tapi tak sampai ana lagi guyon. Tapi orang itu menjadi tahu. Kamu jangan melihat saya. Jadi misalnya, saya ngekei uang, saya coba dulu uang itu beban bagi saya secara ekonomi. Nanti kaya LSM lah, ini bisa ngaji kok kaya LSM. Kelakuan kok ngomong. Jadi nak, gue duwe uang yang berumah, anggap baik. Marhaban biman hamal aja, tidak ada uang itu yang tak kongkong transfer nih. Gue tengok-tengok. Itu uang itu dono sarung nih. Wama tukar timu li anfusikum min khairin, dan jitu. Uang apa jimak yang ngono? Kalau ape jima iku aja niat mau perkara nafsu. Lane aturane jima di Indonesia hukum harzul lakum faktu hartakum annasihin. Dewe pengiran dhe wa qaddim li anfusikum. Kowe kudu gawe apa sing mbok somakno pengiran. Iku Gusti kula jima kangge anak, mau anakku nerusno tauhid, anakku nerusno kalimat syariat, anakku kok ngawal agamane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qaddim kowe takwa wa alamu annakum mulaku kowe kudu diorientasi piye kowe mesti sampeyan ketemu pangeran kudu ono sing mbokekno pangeran iki kan sale kowe kula di anak Hasan kok sering ngomong ngomong bojoku jugeman ki Imam Hasan namun. Piye-piye iku sing nerusno tauhid, ku sing nerusno Quran. Kulo terkenal durmadean. Karena saya ada itu tidak melihat anak saya ini yang pernah suatu saat saya pasti mati. Cara zahir sing nerusno yo. Kali kayak gini, lah kalau bodoh kok dosen terus ya ampun. Ya jangan ngono, anak sih ngakiri bodohmu. Jadi nak bodoh itu, apa? Sih ngakiri, ya ampun. Gak sampai kalau bodoh, karena dia anak kok kalau dosen terus kok. Bodoh ya jangan ngono, caranya mikir. Bodoh itu makhluk, ya weh, so hilang, so terkikir. Anggir bano terus, ya saya ngabar. Di sana ngabar-ngabar, salam, buat rumah. Ku pangeran, jadi malam baru lah. Kadang kau dewi ulama, bulat deh. Nabi ku betul. Kau kan masyur, kan jadi nabi ku kan senangannya daging aku. Kiro asatin aku sambil itu. Soalnya kau hasil tahu dia kiro asatin beti yang ansor. Sayyidah Aisyah sebagai istri yang nyimpen kan gue nabi. Nyimpen kan gue nabi ya. Malah hasil jadi nabi pas sampai darah kok Aisyah. Sambil waktu sih dia ansor dia aku selesai oke maaf. Waduh kanjeng Nabi, kadung tek mau nong jaluk tak kekno. Wis kadung tek mau nong jaluk tak kekno. Jape kanjeng Nabi ku menjen Nabi senabi tenan wong tambah alim tambah iman anak Nabi. Jape Nabi, saya cuma ngomong wis entek, yo mergo mbok kekno apa malah ije, malah kowe kun. Kan tidak berarti tercatat ning dokumen akeh. Lu dino aku Nabi luar biasa, dadi nak ngomong karo ono sahabat medhit, Nabi nak ndidik. Orang kau saya ini didik lo mau dengar kau ayo beli surga kau rajinlah sekarang. Oh papa, orang dia jadi berayakin berbuat suara kau nggak nak tipe itu, udah nanti kau kunci nih. Nanti taruh promosi jelas. Eleng ya, kau nak kepengen soda kau enteng, pate nak simbol soda kau nu sim ije mata soda tak abu koi tak simbol soda kau. No berarti buat gawe ada dikit kok. Tadi saya koran mau buat malu kau timu. Di anfusiku min khairin rajidu gue paling sering berubah sitap pesan ini gue lagi nembe pesan kita berbentang sarang ternyata nembe pesan ini kadang-kadang gue kepikiran nanti duit gue ntar berkor di 1 juta baik terus yang saya katakan gue satu saya mau ntar berkor di kuntai nak gue bakmi Allah ijek berkor perasaan gue ijek berkor ada yang mesti gue sudah berarti ada sini nak ngomong orang mana uang gue juga karena Nabi begitu bangga, begitu syukur, nang ngendikan ini uti itu jawami al-kalim. Aku diparingi kalimat sing simpel, sing motivasi, sing iso gerakno kebaikan. Jenenge jani ul kalim. Nabi itu punya kemampuan bikin kalimat sing dadi wong serangsang untuk melakukan kebaikan. Hebat. Nah, ulama itu sak petope nang ngendikan bulet. Maksudnya dibanding Nabi dibanding gue ya apa iki ngapur. Maksudnya ngono kok sanjite rumah kawit tok sanjite. Ya, paman wong kote sapane wong akhbar iku seneng sapa manak dunya ing dunya bil kuliah iklan total ya berarti arep to mongko mengko sapa manane akhirat ya akhirat yo bil kuliah iklan total mulut fa akhduha fi tarkiha wa tarkuha fi akhdiha ngono ana kiai to cara ana ono sarah bingung rujuk ning ndi hang arep ning piye nek sing ngaguri cara zamane bolo takok kancane kang rujuk ning ndi mbok kudu ora ro tarik takok ono guru ini ala ngono kok pikir kapan-kapan. Aku sedang menjadi tadi gua. Iya, ini ada di murid alim. Aku yo izin sama ngene dadi kira sukses ati murid alim. Murid alim yo repot mentak kok. Mbere bodho penak nurut tapi sini-sini pun. Ya perkara nek kitab ku nak karangane ulama iku kadang ndomir yo bulet tenan. Wong bakare wes alim alim yo wong gurune Pak Mukir boyo. Nak ngrujono yang sowan mangkon. Paham gua mengko tinggal mangkon iku sitar kiai dalam meninggal mangkon. Kalau dia meninggal membunuh, dia kerja dalam membunuh. Terkenal. Jadi ciri khasnya bakar itu raker sok gawe nopo, rujuk, mus masuk. Santri ini segudi, ayo bang, membunuh neng bang. Kau domir kan mantel loh, mau silang-silang aja sih, membunuh membunuh. Ya harus yang beri tembeling tak. Bah, rujuk nasi jelas deh bang, abdomir, sindomir. Famal lam yari sido mir fadhe salahu. Jenenge dober ku ning ati. Dober manane ati. Wong ning ati kok tak omongno ya ngono. Santrine sing ra pinter-pinter. Lah sing alim yo ora pati anut. Maksudnya tetep engko nak mulang gak guru. Sing bodho-bodho penak. Bahwa temen kono aku ku temen. Padahal iki temen kono iku bihi mengkono. Bakare wong kramat kok sing mengkono-mengkono lah dino wong alim pirang pirang. Mulane kan arek lucu anu tak dadi no. Bakare mrene ku pilihan sangko alim lah kowe. Sangko bodho ora apa-apa. Bodho tetep gaya wong alim menang kalah sing pindho. Sing mengkono. Nah, besi pera pe bangun fanatik lucu. Cuk salah dia mau tenan. Mau sarang kan saiki fanatik. Lha berboyo saiki fanatik lucu. Kloso ge fanatik. Omong lo sering ngertes, nah pas setelah statet boyo mucal, luas, rujuk, jelas. Jaman bakarin buat. Nanti enak nih. Ambah gua monggo tinggal mengkono, kita dia yang jalan tinggal mengkono. Mata gua utawi tinggal mengkono, kita dia yang jalan jubo. Aduh, jadi abdomen. Fidomen, famalam ya arif fidomen, paling salah itu. Domen itu yang hati, yang hati-hati. Yang raruh domen, berarti gak duwe. Nono semua orang tak fikir orang nak buat, orang senalim, muni sini bawa budu anggap baik, petiriang, selain budu tenang, faham ke? Kalau di konjung budu, mana saya mulai tanya pol ke? Anggaran SMS kalau, khusus kalau tangkut niki, orang tahu ngaco ni budu, saja ni kalau sakit, tapi buat diujuk khusus tangkut. Jangan sarap, kalau fatul mu ini nggak mau tangguh apa di pendapat anak, sarap baby. Kalau nabi joko tawa dulu, ngomongan, nganti saya jadi kiai pak wali, semanis terus. Joko urip, ngomong gerai so jadi alasan dia tawa dulu. Nanti saya kira tak kau yang khusus tangkut. Saja ni pun sakit tinggi joko tawa dulu. Mengentar pertanyaan. Fahduha mongkau tay ngalap dunyo. Iku fitar kiha ing embotan. Fahduha mongkau tay rujuk. Ya orang jelas. Ini dua lama lagi pada. Fahduha mongko utawi ngalap akhirat iku fitarkiha carane ing dalem ninggal. Tapi misalnya diwalik ora apa-apa, misale diwalik. Muga ora ana sarah diwalik ya oleh gara-gara ana sarah tapi mulak malik ra iso lek kudu anut. Jadi cara diwalik fahduha mongko te ngalap dunya iku fitarkiha ing dalem ninggal akhirat atau diwalik fahduha mongko te ngalap akhirat iku fitarkiha ing dalem ninggal dunya. Kan padha kabeh to. Ngger jupuk dunya ilangan akhirat. Jupuk akhirat ilangan. Fahubul akhirati, mari ana sarah iku dhewe. Fahubul akhirati mongko te seneng akhirat iku sababul irati dadi sebab mingu anit dunya saking dunya. Berarti fahduha mongko te njupuk akhirat iku fitardia ing dalam ninggal dunya. Mergo ning kene oleh nyarai senawa wi fahubul akhirah sababul irat anit dunya. Dadi senawa wi iku sing nyarai naso iku dibagi matane dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nggih, Ibnu Hajar Al-Asqalani gurune Zakaria napa? Al-Ansari. Kalau sorry, guru ni Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami guru ni sekarang Fathul. Anak saya Nawawi, misalnya Pulau, Mbah Mun, Mbah Karim, Mbah Karim pun nanti ngaji Syekhona Khalil. Mbah Karim yang menangi ngaji Syekhona Khalil, dia nanti ngaji Mbah Hasim Asyar. Syekhona Khalil menangi Syekh Nawawi sini. Nah, Mateng Kudus murid paling alim beliau Raden Asnawi. Ibu cek buyut Pulau, ini wadi ibu Pulau Raden Asnawi. Terus Raden Asnawi ini wali malim Wong Kudus. Yen ali malime wong Jawa sing nyesep elmune Senawi Raden Asnawi. Dadi murid sing alim terkenal yen ateng Madura ana Syekh Ono sinten? Ali. Ateng daerah Sidan ku wonten sing Mbah Sagur. Mbah Sagur niku abe Mbah Fadel sing aran kita kata jadi sinten? Mbah Fadel niku putrane sinten? Mbah Sagur. Mbah Sagur niku murid e Syekh sinten? Nawawi. Wis pancen wong alim. Nah, daerah Kudus Syekh sinten Raden sinten? Terus bagian suriah ini terus mantune Bakhim Sarah Ali Ebelukman Sarah di pisanan di suriah ya sinten. Nah jadi ini kalau rano sisi ya jadi ini termasuk tokoh nasional di suriah Senawi ya sinten. Ma'ruf Amin juga terkenal di suriah sinten. Tapi kalau bukan nanti ngertos tapi ya kita ini gini kawali lah ngaku-ngaku paling mungkin ujuk-ujuk aku butuh resep. Nah, oh, nawi tanggamu tak nawi seperti itu. Sembrono salah seperti itu. Jadi kena dosen nawi itu cepat banget. Ya. Misalnya Kiai, Mbak Karim, Mbak Oleh Bangkalan. Saya sini. Terus Mbak Karim dia nanti ngaji langsung sini. Dan Mbak Oleh. Terus Basim, Mbak Basim dia ngaji Mbak Oleh. Tapi Mbak Oleh Bangkalan pas Basim Asari mucal pokoknya dia ngaji. Lalu Basim keramati mulu gara-gara dia ini dia dirapati sama ngaji bareng alim. Terus modok orang modok Mekah alim itu sak dhuwure guru-guru. Balik ning Jombang sing tau ngandek niku do ngaji ning Jombang. Jadi sing mantan gurune kudu ngaji. Dadi Basim sing boso. Asalamane Basim sing nyucuk, tapi sing ngaji murid gurune. Wan masyhur termasuk adabe Basim. Basim niku wonten guru cara ngene guru jurumiyah, dhisik tau mulang jurumiyah Basim. Singkat cerita mangger wayu bahubang kok wis asik. Mangger bengi dicolong Basim lan Jombang nunggu iki sing tau mulang juru. Bareng bahasa malam, dia mau dokter yang jumbang ngaji di situ. Wong di situ biasa ngaji di murid. Nah, Bukhari ini wong terkenal keramat wali. Bahasa pas pilatan Bukhari melok ngaji. Ini mas dinot pak Umar. Akhirnya wong dianggap ikut legalitas. Nah, Bukhari lewe gelem ngaji Bukhari bebas. Berarti kayak top yo. Ayo mau bisa ngutak bareng mulai. Tunggu pengesahan, wah. Pengesahan terus bareng wong ijma pasca kayak oleh di situ. Ya di situ. Ya niku. Lah iki tapi iki gak main-main silsilah ulama Jawa. Terus nek sing teng Lasem alim nggih mbah Ibis Naji. Ya niku sing alim teng Lasem nggih Mbah Dowi, Mbah Dowi menangi Mbah Mahfud, Mbah Dowi terus Mbah Sidik. Mbah Sidik nggih minduan mbek Mbah Kulo. Pernah Mbah. Terus Mbah Sidik Jember niku asline Lasem. Paham nggih? Sing terus di anak Ahmad Sidik sing mendiran dadi Rais Lasem. Jadi Rois Amu wong Lasem terus, terus hitungannya orang saudara Lasem dia Ahmad Sidik yo, anak Eki Sidik itu yang Lasem terus Bali Masum, anak Eki Masum itu yang Sidik. Jadi gue Rian udah menangi Mbak Mahfud, Mbak Bayi udah menangi. Kalau termas buat yang kundur teng termas, mulai sim teng Mekah, sing teng Mekah, yang kundur gue batin jati. Nanti foto termas gue identik gitu, batin jati. Kalau Mbak Mahfud buat yang nomor, mau kundur sejarah. Tapi Mbak Mahfud di Putra Muhammad di Gobang Nawir teng jadi dirapik non betengan, jadi anakku itu sahir. Lain beri Mbak Mahfud itu malam neng betengan, bukan tangguh. Tangguh. Uang urang sal sila guru ini. Orang mertuamu sing rapati penting, boro isi sila. Ya perkara yang kita anak, yo. Ya iseng nyakit elbu kayak naro nopo. Sila yang kita terang. Jadi sana temu is bener, singa bener kelakuan. Dua iseng, guru ne keren keren, gue keren tau orang. Jadi kita nganti kira keren ini. Tidak bisa menjaga kekerenan apa? Bang Munawir ya keren, itu kan di Joko Barwani. Jadi keren di Joko keren, akhirnya muncul terus ya. Barwani di Joko Gusulin keren. Mana yang murid itu rusak guru perkara ini muniku. Gurunya keren, gurunya keren, pas ke murid telen. Tapi sih kita tutup. Terus tebar pesona, monotor serban, gue sopan, gue nutupi bodoh. Rauleh, kalau mau jadi tutupi sebrono, sopan-sopan naik. Gak usah modus nutupi apa? Iya, luwe ape ngurus bodho ra sopan. Pak, jadi Sena niku kula sering diceritani, Bang. Sena Wawi niku nate garwa jenenge Nyai Hamdanah, mboten napa. Singkat cerita, beliau kabundhut Nyai Hamdanah iku sik suka. Wis duwe anak wedok jenenge Zuhriyah. Sena Wawi pesen garwa nome iku kon garwa Sena Wawi, Sena Asnawi. Nyai Hamdanah iki garwa Raden Asnawi. Raden Asnawi terus ada anak di jenang itu Zuhri. Jadi ada anak di sini nikam, mesti anak ke Safet yang jadi mantu keluarga. Keluarga Zarangu ya juga ala kobek guru nanti kepengen di sana ada uang sih ngono tegak karo saya sini. Terus ini Lukman Tangkrut ya Lukman Ifam. Jadi terus Mbak Zuber itu di buku jenisnya ke Salah. Salah itu jadi mantu di Kekhari. Berarti dia Mbak Zuber ngaji dipakai Mas Kumambang, dipakai ngaji Mbak Mahfud. Saya ingin putuhnya Mbak Zuber, untuk putuhnya saya Mahfud. Ini Joko silsilah apa? Akhirnya aku pengen Joko ya kalau di sana ada gelembang. Bukan ditolak, ya serap sama melok-melok malah. Malah lora hati, malah apa? Lah Pak Khalil Bangkalan, Bek Topi Ngono ngaji ini dengan Sidogi. Sidogi ini pondok tua, tapi kayaknya rata terkenal. Tapi pondok terkenal. Karena aku darah ini guru, rara kalah bagi murid. Mbak Khalil Bangkalan itu terkenalnya ngalah-ngalah no guru, terkenalnya wongnya. Tapi pondok situ kiri di Bangkalan itu tahu gede Bangkalan, tetap gede. Jadi orang dari guru itu jadul gitu. Jadi ya ini rata kental, pondok itu tetap. Dari satu tiga akan masuk akal. Apa sih ngomong kayak gitu dibanding sekolah kolej, dibanding bahasa masyarakat. Tapi pondok tuh gila, orang tahu lebih gede tiba pondok. Padahal kayak ini terkenal pondok. Bung kayak ini kan terkenal, terkenal mulai bahasa pondok. Guru pada yang diberikan lo. Utuhnya tak pas kali, diberikan lo, gue mau ngitan. Terus dibilang, ini kan waduh, waduh. Senang ditakdir ono hubungan wis tapi iki senang biasa ora seneng banget ya, tapi mau lucu-lucu nang ae maksudnya nak kita ku jaga silsi jaga silsi tapi dia rasa fanatik golek nak kok ngaji tolak malah repot dia marah gelo jadi biasa wae dia nasab dhewe apa kuwi banget apa kuwi dia nasab dhewe semua mungkin wae ya sana tempat di wes mandiri muar apa tuh macam kita salah macam salah kurang rasa nanti guru meramu coba loh kalau buang kayak macam kita lantar diman aku gus lantar diman mana tuh kau udah tak kuliah ini kamis dibeli tak dulu nih gus asem ini gue yang bapak kayak lantar orang yang hari sopo mar zaman yang ini moto diaprak lantar diman bener apa lantar diman dibeli ini kamis balan kau loh Bagaimana nyorok awal? Lantaro dapat, lantaro orang ningali sobat awit itu orang ningali, ya mana? Tiabrak, kulain kamu. Wah, kat. Dan gua rano sangat, gua kudu mandi. Orang ison, aku muridnya bangun berarti bakal ada. Tapi bangun atau mau celantar di mana? Salah, gua rasa anak guru melok kan? Lai celing kita semua nak bukan terus. Ina ayat kamu kiri ayat yang kamu tak butuh kiri sakit atau merok di kumpa kau dengan tuh mengatakan musawal berguna. Saya ini bukan masalah. Ina buka kot bahasa lagu tahu kita lupa matikan terus. Kalu anda yang kuno dulu kuarah hak paling nabil multi alam yuta saatam. Kalau inna buha astaghfirullah alaikum wa zaidahu pastatam fil aini wal jimas ini apa tuh cari pikir-pikir sih wah sapa mantep terus guru aku sapa biasa wal jisem dari mana ya pas tapi pas itu tren-tren ini sapa wah sapa aku mantep cebule dari kaya cebule apa sembrono ya misalnya kalau dalam tarjiman ngomong itu rana sana ini saran saya, anak gue orang ngaji, nak ngaji kudu mono. Ini ngaji mandiri. Gak ada kaitannya dengan guru-guru kita. Ngomong, jadi kok gak salah, guru merakan. Ini ngomong salah, gue aneh. Gue nanti ngertes ngomong moco Quran. Wadah moco. Tempat ada api lagi, watap ada. Watap bet. Merasa watap bet. Jadi gak bisa wakau. Watap ada api lagi, watap kayak iso deh, mulai terlalu tepat ya. Kau jono tak, ono yates. Terus mandi kem sih neng yates. Yo harus sebab. Aduh, kok lo masih tomriku? Aduh, salah lantar di mana tapi kan Nabi ini zaman sugeng yo gue. Kan Nabi nanti tanggal titian. Mau ngarap bisa kesalah gitu. Nabi nanti tanggal titian. Ya Rasulullah, anta ambil abbas akbar. Jadi wong itu kepentak kok jenengan mbek Said Abbas. Said Abbas sih pamane kan dina. Paman kan iso mbek ponakan tuwa wae. Ponakan iso wae to misale ponakane wanake barep, paham ya? Pas barep kawin sing rujuk urung lah lahir kan iso wae ponakan mbek kados Mbah Mun iku duwe pale jeneng Mbah Khim, Mbah Khim mbek Mbah Mun sepuh. Mbah Mun padahal Mbah Mun. Kados kula mbek Lelok Man. Kan buyut-buyut kula barep, akhirnya kula mung generasi kelima. Lelok Man lewat rujuk, lewat kakak rujuk akhirnya generasi keempat kalau mungkin no, leh, padahal umurnya 20 jadi kan mungkin no, malhasil kajian Nabi nak jejer Said Abbas itu kita udah di umur itu, soalnya orang Arab tak kok, sahabat, ya Rasulullah, anta ambil Abbas akbar, jenengan be Abbas ni mu, gede ni, oleh muni mu, Nabi mu main sama tuan, oleh gede ni, kul Hasan, Hasan tu sing duwe umur, tah amroswa asan nu sing luwih. Kenapa ya mung jebul ana bahasa Arab salah. Jadi sapa wong Arab iso salah? Kan jeneng iki sahabat ya sing takon aku. Anta ambil Abbas, Abbas Nabi mesentro. Kul asan. Maksudnya kowe aja muni Akbar tapi kul asan nu sing luwih berumur. Oh maksud kula ngoten lha iya aja muni Akbar, Akbar gede-gede nanti. Dadi dene sampe takon jenengan mbek Abbas itu tuwa pundi tapi ra ora redaksi ne Pak Nur temune. Akbar. Nabi mung wong apian. Kul aku cangkem bujuk enggak kurang nabi dari cangkem melet nabi apian tapi rasa mau persis nabi kurang nabi mau so persis nabi biasa lah alami jadi nabi wong sempurna jadi ngurus no kesalahan itu cek santai kul asan takut itu anta ambil abbas tapi nabi roh maksudnya itu takut tuan terus kul asan itu lu wajing duit umur. Oh, jadi diomber ini bebas ya. Jadi maknanya fa'as duha fitarkya lawatarkuha utai ninggal dunyo iku fi'ah iha yang dalam ngalap akhirat. Ewa buntut dunya utawi geteng dunya bisa berhubil akhirat.